nostres encara s'ha ni retenen canyot manisse Asam ira tu enguni sidat aku pecan mo nendro teko tansah dadyo linduran ke thank you. Thank you.